Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatu Sadisatu Al-Buyu'ul Manhiyu Anha. Permasalahan yang keenam yang membahas jual beli yang dilarang, yang diharamkan. Naha syari'ul hakimu an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa aham ka an tushghila 'an ada'i 'ibadatin wajibatin aw yatarattaba 'alaiha idrarun bil akharin wa min hadhihi al buyu' al manhi 'anha al bay'u wash shira'u بعد الأذان الثاني يوم الجمعة نهى الشارع الحكيم الشارع الحكيم yaitu Allah tabaraka wa ta'ala melarang عن بعض البيوع dari sebahagian jual beli walau itu transaksi jual beli tanpa ada unsur riba sama sekali. Tetap ada sebahagian transaksi jual beli yang diharamkan. Di awal pembahasan kita tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sehingga jual beli secara umum hukumnya adalah halal. Sedangkan riba semuanya adalah haram. Apapun bentuknya, bagaimanapun kriterianya. Tidak ada di sana riba yang halal. Berbeda halnya dengan jual beli. Hukum asalnya adalah halal. Namun ada beberapa jenis, beberapa bentuk transaksi jual beli yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa aham. Apabila muncul dari di balik transaksi jual beli itu ada tadyi', mengesampingkan lima huwa aham, perkara-perkara yang lebih penting dari jual beli itu sendiri. Ka antushghila an ada'in wa an ada'in ibadatin wa wajibah. Seperti misal jual beli itu akan menyibukkan seseorang dari melaksanakan ibadah yang wajib. Maka jual beli itu menjadi haram. Aw yatarattaba 'alaiha idrarun bil akharin, atau jual beli itu akan menimbulkan idrar, kemadharatan, kerugian bagi pihak yang lain. Nah, dua hal ini diharamkan ketika dia sedang transaksi jual beli sampai akhirnya melewatkan suatu kewajiban yang hukumnya fardhu ain atas dia. Jual beli yang seperti itu diharamkan. Atau terjadi transaksi jual beli, ternyata jual beli itu justru memadharatkan pihak yang lain, ini juga diharamkan. Wa min hadhil buyu' al manhi anha, dan di antara jual beli transaksi yang dilarang dalam syariat, di antaranya adalah al awwal, yang pertama, al-bay'u wasyira'u ba'dal adhani thani yawmal jumu'ah. adanya transaksi jual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat. Ini haram. Transaksi jual belinya batil. Kenapa demikian? Karena transaksi jual beli itu akan melalaikan seseorang dari kewajiban, melaksanakan kewajiban yang fardu atas dia. Akan menyebabkan dia meninggalkan pelaksanaan sholat al-jumu'ah. Maka diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil kalian untuk melaksanakan ibadah yaitu salat di yaumil jumu'ah, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, segeralah untuk melaksanakan ibadah yang wajib atas kalian, wadharul bayi', dan tinggalkanlah jual beli. Dari ayat ini para ulama sepakat menyatakan bahwasannya transaksi jual beli yang dilakukan setelah azan kedua di hari Jumat atas mereka-mereka yang terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, maka transaksi jual beli itu batil, enggak sah, dan para pelakunya menanggung dosa. Ini yang pertama, transaksi apapun dia, jual beli, iya jual beli, enggak ada keharaman sama sekali, jual beli makanan, minuman, pakaian, apapun, barang yang dijual halal. Sistem transaksi jual belinya terbebas dari riba. Tetapi itu dilakukan di hari Jumat setelah azan yang kedua oleh mereka-mereka yang terkena kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Maka transaksi itu haram. Diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terkena kewajiban melaksanakan sholat al-jumu'ah setelah dikumandangkannya azan yang kedua di hari Jumat. Maaf, boleh. Mungkin muncul pertanyaan, lantas bagaimana para ummahat di warung, anak-anak kecil disuruh oleh umminya untuk beli ini, itu di hari Jumat setelah azan yang kedua? Jawabannya disebutkan dalam kalimat ini, mimman talzamuhu salatul jumu'ah. Transaksi itu haram apabila dilakukan oleh mereka-mereka yang terkena kewajiban untuk menghadiri pelaksanaan sholat al-jumu'ah. Kalau yang tidak terkena kewajiban menghadiri pelaksanaan sholat al-jumu'ah, maka sah transaksinya, boleh. Apa contohnya? Misal, para ummahat, kaum wanita, mereka tidak terkena kewajiban untuk menghadiri pelaksanaan sholat al-jumu'ah. Terjadi transaksi di antara mereka setelah azan yang kedua, sah, boleh, tidak mengapa. Atau anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu setelah adanya azan yang kedua di hari Jumat. Anak kecil tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jumu'ah, maka transaksi mereka sah. Yang menjual wanita, yang membeli anak kecil, sah. Atau yang membeli tadi pria dewasa, dalam kondisi dia sakit, tidak bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat al-jumu'ah, dia ma'zur, boleh bagi dia untuk membeli sesuatu. Bagaimana gambarannya, kok bisa orang pria dewasa sudah akil, dia balik mukim dia, tetapi tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jumu'ah. Misal dia sedang sakit, dirawat inap di rumah sakit, dalam kondisi darurat dia harus menembus obat sementara orang yang menunggunya enggak ada. Dia harus berjalan tertatih, kesusahan untuk ke apotek yang ada di rumah sakit tersebut, kemudian membeli obat setelah azan yang kedua. Bagaimana ini? Boleh, ma'dzur dia, karena pada saat itu dia tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jum'ah karena udzur berupa al-marad, sakit yang ada pada dia. Demikian pula musafir, kita sedang safar di hari Jumat, tiba waktu makan siang. Gimana ini? Apakah kita harus menunggu setelah pelaksanaan sholat al-jum'ah, orang-orang selesai bubar semua dari masjid, baru kita masuk ke rumah makan atau membeli sesuatu yang memang kita butuhkan dalam perjalanan tadi? Jawabannya, kita pada saat itu, ketika kita sedang dalam perjalanan safar, bukanlah termasuk orang-orang yang terkena kewajiban untuk menghadiri pelaksanaan sholat al-jum'ah, sehingga boleh bagi mereka-mereka ar-rijal musafirun untuk membeli makanan, minuman atau sesuatu yang dibutuhkan guna memperlancar perjalanan mereka. Pecah ban, kan transaksi jual beli juga itu. Saat orang sudah melaksanakan sholat al-jum'ah, maka boleh bagi mereka-mereka ini pecah ban. Loh, tapi kan yang bengkelnya laki-laki yang harus terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jum'ah. Baik mereka yang tukang bengkel tadi terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat al-jum'ah, atau mereka adalah misal bengkelnya non-muslim atau orang-orang kafir dari kalangan Nasara ataupun Majus yang ada di negeri kita, maka tetap sah urusan mereka, mereka yang menanggung dosanya. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan transaksi jual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat. Kalau orang tersebut terkena kewajiban untuk menghadiri pelaksanaan sholat al-jum'ah, maka transaksi jual belinya batil. Qala Allah liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jum'ah, maka segeralah kalian kepada zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Faqad naha Allah taala 'anil bai'i fi hadzal waqti. Wan nahyu yaqtadhi at-tahrim wa 'adamu sihhatil bai'. Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah melarang dari melakukan transaksi jual beli di waktu ini, setelah azan kedua di hari Jumat. Bagaimana setelah azan pertama? Karena di sini disebutkan kalimat azan kedua. Setelah azan pertama tidak masalah, boleh. Karena yang diharamkan adalah ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua, yaitu azan ketika khatib telah naik ke atas mimbar. Itu azan yang kedua di hari Jumat. Maka haram, batil transaksi jual beli yang dilakukan saat itu. Wa nahyu yaqtadhi at-tahrim, dan an-nahyu larangan dari Allah tabaraka wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung unsur pengharaman. Artinya enggak boleh sama sekali, haram hukumnya. Apabila dilanggar, berdosa pelakunya. Dan larangan itu juga mengandung tidak sahnya transaksi jual beli tadi. Bagaimana gambaran tidak sah tadi ya? Uang itu tetap milik pembeli, barang itu tetap milik penjual. Karena transaksi jual belinya batil, tidak sah. Allahu a'lam bissawab. Ini yang pertama dari jenis-jenis transaksi jual beli yang diharamkan. Adapun yang kedua dan berikutnya insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah.